Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah kami dari Tasjilat Al-Qasas dapat mempersembahkan kisah-kisah nyata dari kisah-kisah pilihan untuk anak Islam. Merupakan suatu perkara yang kami syukuri, di mana sampai detik ini Allah Azza wa Jal masih memberikan istiqamah kepada kita untuk meniti as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus ini. Sungguh, agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu kisi pun kecuali telah tersinari oleh bias cahaya Islam. Tak terkecuali permasalahan tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana agama Islam telah memberikan bimbingan kepada kita dengan bimbingan yang terbaik untuk buah hati kita tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagaimana tidak? Artinya, bagaimana Islam tidak memperhatikan permasalahan yang sangat besar ini, yaitu permasalahan tarbiyatul aulad, sementara kemaslahatan yang akan diperoleh oleh orang tua dan anak-anak sangat tergantung dengan bagaimana kita mendidik anak-anak. Bahkan lebih dari itu, kemaslahatan umat dan masyarakat di masa yang akan datang tergantung kepada pendidikan anak-anak. Karena anak-anak merupakan calon generasi muda yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kalau calon generasi mudanya baik, maka akan baik pula lah umat di masa yang akan datang. Akan tetapi, jika calon generasi mudanya rusak, maka akan rusaklah umat di masa yang akan datang. Oleh karena itulah, agama Islam sangat memperhatikan tarbiyatul aulad. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai mualliman wa mursyidan, sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing bagi orang tua dan anak-anak agar mereka semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita, menyebutkan pula tentang kisah-kisah pendidikan yang bermanfaat bagi anak-anak, seperti kisah Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim memberikan wasiat dan nasihat kepada anaknya dengan nasihat yang sangat penting dan bermanfaat. Dengarkanlah kalamullah berikut ini yang menceritakan tentang kisah Luqman al-Hakim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian dikembalikan. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk engkau mempersekutukan aku dengan suatu perbuatan yang engkau tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kalian dikembalikan, dan akan aku beritakan kepada kalian apa-apa yang telah kalian kerjakan. Ya bunayy innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah in Allah latifun khabir. Luqman berkata, duhai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, yakni membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkanlah manusia untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik, dan cegahlah mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suri teladan kita sangat memperhatikan tentang permasalahan tarbiyatul aulad. Sebagai buktinya, beliau menanamkan perkara akidah sejak dini kepada anak-anak, seperti kepada anak pamannya, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Para pendengar yang dirahmati Allah taala, sesungguhnya keberadaan seorang anak adalah sebagai anugerah atau nikmat, sekaligus sebagai fitnah atau ujian bagi orang tuanya. Dikatakan sebagai nikmat karena keberadaan seorang anak merupakan perkara yang dinanti oleh setiap insan yang sudah berkeluarga. Selain itu, apabila kita berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka mereka akan menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata dan penyenang hati bagi kedua orang tuanya dengan bakti anak kepada orang tua. Lebih dari itu, limpahan pahala dari Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala akan kita raih di dunia dan akhirat dengan doa dan barokah dari anak yang soleh. Wahai orang tua, tidakkah kita menginginkannya? Para orang tua yang berbahagia, keberadaan seorang anak bisa dikatakan sebagai fitnah atau ujian, karena mereka bisa menjadi sebab yang akan menyeret orang tuanya kepada azab Allah Ta'ala. Betapa banyak orang tua lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan berani berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala karena sebab anak. Dengarkanlah firman Allah Ta'ala berikut ini. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Para pendengar kaum muslimin yang kami hormati, sesungguhnya yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak adalah orang tuanya sendiri. kepada merekalah amanah ini pertama kali dibebankan. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang kami muliakan, sesungguhnya tidaklah setiap bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan di atas fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah adalah Islam dan sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Dalam sabda ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia muslim, karena pada asalnya bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan muslim, yakni di atas agama Islam. Oleh karena itulah kepada setiap orang tua hendaknya benar-benar menjaga amanah yang Allah bebankan kepadanya dan bertakwalah kepada Allah dalam mendidik anak-anak kalian. Di antara bentuk tanggung jawab orang tua adalah memilihkan tempat yang baik bagi anaknya, baik tempat dia tumbuh dan berkembang atau tempat dia belajar. Di antara bentuk tanggung jawab juga hendaknya mereka memilihkan teman duduk atau teman bergaul dan bermain yang baik bagi anak-anaknya. Karena kalau semua dijaga dengan baik, maka akan baiklah anak tersebut insya Allah. Dan kalau tidak dijaga dengan baik, kita khawatirkan anak-anak tersebut akan rusak dan terkena pengaruh negatif. Walaupun barakallahu fikum, walaupun semua itu tergantung kepada kehendak dan hidayah Allah Azza wa Jal, tapi kita harus berusaha untuk menempuh sebab-sebab yang disyariatkan Allah Ta'ala untuk kebahagiaan kita semua di dunia dan akhirat. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan termasuk dari usaha yang baik pula hendaknya orang pilihkan media yang tepat bagi buah hati mereka. Sekali lagi, termasuk dari usaha yang baik pula hendaknya orang tua memilihkan media yang tepat bagi buah hati mereka. Karena tidak kita pungkiri bahwa media memiliki pengaruh yang luar biasa pada perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itulah musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir dan munafik berusaha menguasai segala media untuk menghancurkan agama Islam dan kaum muslimin. termasuk pula menghancurkan anak-anak Islam yang merupakan cikal bakal penerus perjuangan Islam di masa mendatang. Musuh-musuh Islam juga berusaha melalui media-media tersebut untuk menghancurkan dasar terpenting dalam Islam, yaitu akidah. Bukan hanya itu saja, mereka juga berusaha untuk merusak akhlak dan moral anak-anak Islam. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dan keluarga kita serta kaum muslimin semuanya dari makar-makar mereka. Saudaraku kaum muslimin, hafizakumullahu ta'ala, realita yang ada membuktikan bahwa perang urat syaraf melalui berbagai media semakin gencar. Propaganda, tayangan-tayangan, film-film, cerita-cerita tahayul dan penuh nuansa kesyirikan sangat laris dan diminati oleh banyak kalangan. Tak terkecuali anak-anak pun banyak yang menjadi korbannya. Seperti tayangan-tayangan tentang arwah yang sudah meninggal di alam kubur, ilmu sihir, atau permintaan tolong kepada dewa-dewa, para syaitan ataupun para jin-jin. Demikian pula tentang perdukunan, tentang pemburu hantu, dan segala perkara yang berbau mistik telah menghiasi berbagai media. Padahal tayangan-tayangan tersebut bila ditinjau dari kacamata syariat termasuk perkara yang akan menghancurkan akidah seorang muslim, di mana tanpa sadar kita telah dibawa kepada amalan-amalan kesyirikan dan kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sekali lagi, tanpa sadar kita telah dibawa melalui media-media tersebut kepada amalan-amalan kesyirikan dan kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Akan tetapi, suatu perkara yang sangat mengherankan, justru tayangan-tayangan yang berbau mistik itulah yang laris dan paling diminati. Anak-anak pun banyak yang menjadi sasaran mereka. Dunia anak yang sangat kental dengan hiburan dan masih tinggi imajinasinya juga sangat senang dengan tayangan-tayangan berupa film kartun berbau mistis. Sehingga dapat kita lihat betapa banyak anak-anak muslim yang lebih mengenal tokoh-tokoh fiktif, produk orang-orang kafir ataupun produk musuh-musuh Islam daripada mengenal tokoh-tokoh Islam dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan para nabi dan para rasul, serta dari kalangan orang-orang yang soleh. Dan betapa banyak pula anak-anak Islam yang lebih hafal kisah-kisah khurafat dan kisah-kisah fiktif daripada kisah-kisah nyata penuh ibrah, yakni penuh pelajaran berharga yang dikisahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh amat menyedihkan, sungguh amat disayangkan. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana nanti nasib masa depan kaum muslimin ketika keadaan mereka seperti itu. Seandainya setiap orang tua mau menyadari dan berpikir jernih, tentunya mereka akan mengetahui bahwa film-film, buku-buku, majalah fiktif dan khurafat itu akan sangat membahayakan perkara akidah, ibadah, akhlak dan kepribadian anak-anak Islam. Saudaraku kaum muslimin, barakallahu fikum jami'an, berangkat dari fenomena itulah, dengan mengharap wajah Allah Ta'ala, kami dari Tasjilat Al-Qasas memberanikan diri dengan segala kekurangan untuk turut serta menyuguhkan media yang semoga diridhoi oleh Allah Ta'ala sebagai penghilang dahaga bagi si buah hati akan bimbingan dan hiburan yang mengandung pelajaran berharga bagi anak-anak. Inilah persembahan kami, kisah-kisah pilihan untuk anak Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga dengan persembahan kami dapat menjadi media yang dekat dengan anak-anak dan disukai mereka. Kami melihat media yang diperuntukkan untuk anak-anak terkhusus dalam bentuk CD ataupun kaset yang bisa didengarkan masih sangat minim. Kami memilih untuk membacakan kisah-kisah karena tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak sangat suka dengan kisah-kisah. Memang kisah-kisah yang ditampilkan dalam bentuk majalah atau buku-buku sudah banyak, namun yang dalam bentuk kaset ataupun CD masih minim. Padahal tidak setiap anak bisa membaca. Kalaupun bisa, kurang bisa membaca dengan intonasi yang baik atau kurang bisa memahami isinya, ataupun cepat bosan, ataupun cepat capek. Ditambah lagi dengan orang tua yang sibuk dan tidak sempat membacakan kisah-kisah tersebut. Maka semoga kehadiran kami bisa membantu segala pihak untuk mewujudkan dan menyemarakkan dunia dakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya dalam kisah-kisah nyata yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadith mengandung pelajaran yang sangat berharga berupa penanaman terhadap perkara akidah, akhlak, dan membantu membentuk kepribadian seorang muslim. Oleh karena itulah, di dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu sebagai ibrah, pelajaran bagi kita semua. Bahkan dalam Al-Quran ada surat yang dinamai dengan Al-Qasas, yang artinya kisah-kisah atau cerita-cerita. Dan dengan nama Al-Qasas inilah tasjilat kami diberi nama, karena memang komitmen kami, isi dari produk tasjilat kami adalah berupa kisah-kisah untuk buah hati Anda. Tentunya dalam edisi perdana ini masih banyak kekurangan yang ada di sana sini. Maka bukan hujatan yang kami inginkan, tapi masukan dan nasihat berharga untuk kemajuan kita bersama dan untuk dakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala. Nah, untuk buah hatiku, untuk anak-anakku yang soleh dan solehah yang kami sayangi, selamat mendengarkan sajian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.